bersama-sama di atas kepala kita. Haleluya. Lebih meriah kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 1 menit kita berikan kemuliaan bagi Dia. Oh.